Email dari Dwi, ya, tentang jodoh belum datang ini, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi, saya mempunyai masalah dengan jodoh saya yang belum datang. Saat ini usia saya 24 tahun dan adik saya sudah menikah. Saya pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki tapi selalu gagal menjelang pernikahan. Saya sedih sekali. Saya berharap segera bertemu dengan jodoh saya, apalagi sekarang ibu saya sedang sakit kanker. Dan ibu saya selalu meminta supaya saya segera menikah, mengingat kakak saya juga sudah mempunyai calon. Saya puasa tiap hari Senin Kamis, juga berusaha sholat 5 waktu tidak bolong, dan juga sholat malam. Apakah ada doa khusus yang harus saya baca supaya Allah segera memberi saya jodoh? Atas jawaban mama, saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi, baru 24 tahun, mama rasa belum ini ya, deh. Belum terlalu mengkhawatirkan ya. Tidak usah khawatir, karena ada jodoh itu datang 35 tahun, ada yang 40 tahun. Yang penting Dwi minta sama Allah yang terbaik yang diberikan Dwi. Jadi jangan menunggu matahari terbit masih jam 2 malam. Belum saatnya. Ya. Makanya mama berkali-kali bilang, Del, mama tidak setuju kalau udah bilang terlambat menikah tidak, memang takdirnya saat itu. Ya. Jadi kita minta sama Allah mana yang terbaik untuk Dwi, begitu. Iya, dan kalau banyak sekali yang merasa lama datang jodohnya gitu, Ma. Dan kadang-kadang seperti Dwi, saya melihat sudah ada keputusasaan gitu. Itu gimana sih, Ma, untuk mencegah? Jangan putus asa. Dalam surat Yusuf 87, wala tayasu min rawihillah. Innahu la ya'asu min rawhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, tidak ada yang berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Artinya orang putus asa itu orang kafir. Makanya jangan putus asa. Mohonlah sama Allah yang terbaik. Ada Allah yang ngatur ke kehidupan.